Qala rahimahullah faslun. Sini disebutkan jarimatu az-zina, kejahatan dosa zina. Qala rahimahullah wa lamma kanat masadatu az-zina min a'zamil mafasid wa hiya munafiyatun li maslahatin nizamil alam في حفظ الأنساب وحماية الخروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من أفسد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم كانت فلمفسدة القتل في الكبار ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما تقدم. ketika mafsadah zina itu termasuk di antara masalah-masalah yang paling besar dan ia menafikan, meruntuhkan kemaslahatan, keseimbangan atau keserasian, keteraturan kehidupan dunia, fi hifdzil ansab, dalam hal menjaga nasab keturunan, melindungi al-furuj, menjaga kehormatan dan menepis hal-hal yang menimbulkan permusuhan, kebencian yang sangat besar di antara manusia, seperti adanya ifsad di kulli minhum, masing-masing dari orang yang berzina itu merusak dan imrata sahibihi, mereka yang melakukannya itu berarti merusak wanita istri sahibihi, temannya, bintihi, anaknya, anak perempuannya, saudara perempuannya dan ibunya. Begitu juga wanitanya, tidak hanya dia merusak dirinya tapi juga menghancurkan susunan apa namanya peraturan keluarga dia dan keluarga suaminya juga. Wa fidzalika kharabul alam. Nah, disitulah yang dikatakan sebagai hancurnya tatanan kehidupan manusia. Kanat, maka dosa yang seperti ini ketika maksadahnya adalah demikian buruknya, kanat salimaksadal qatli fil kibar, kedudukannya itu setelah pembunuhan dalam hal tingkat besarnya dosa tersebut, seperti disebutkan dalam ayat walihada. Oleh karena itulah Allah menggandengkan, mengiringkan dosa zina ini dengan dosa pembunuhan, kemudian syirikan juga disebutkan oleh Rasulullah sebagaimana yang telah lalu. Ijtanibu sab'al mubiqat. Kemudian ada dalam ayat, dalam hadis yang lain juga, akbarul kabair. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa taqtula waladak hakata an yata'ama ma'aka, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan yang tiganya, an tuzani halilataja jari, disebutkan beriringan karena kerusakannya luar biasa, tidak hanya menyebabkan ini merusak hubungan dia dengan suaminya atau dengan ini laki-laki itu dengan apa namanya dirinya sendiri, tapi juga merusak tatanan keluarga wanita yang dia rusak tersebut. Qala Imam Ahmad rahimahullah, wala a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'zam min az-zina. Dan aku tidak tahu setelah pembunuhan jiwa, setelah dosa membunuh itu, dosa yang paling besar, yang lebih besar daripada perbuatan keji ini. Nah, waqad akkada subhanahu hurmatahu biqaulih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menekankan keharamannya dengan firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم. فقرنا terus sampai akhir disebutkan oleh beliau. Nah, beliau menukilkan ayat yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yatubu yubaddilullahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Fa qarana az-zina bisyirki wa qatlin nafs. Allah iringkan zina dengan kesyirikan dan pembunuhan. Wa ja'ala jazaa'a dzalik al-khulud fil 'adzab al-mudha'af. Dan Allah jadikan balasannya adalah kekal di dalam neraka, kekal merasakan adab yang berlipat ganda. Malam yarfa'al 'abdu mujiba dzalika bitaubah. Yani artinya orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan adab yang berlipat ganda beratnya selama tidak ada, yani apabila tidak ada hal-hal yang mengangkat, menghilangkan adab tersebut dari dirinya. Bit taubat, yaitu dengan taubat, taubat an-nasuha wal iman wal amal salih. Dia beriman dan beramal saleh, memperbaiki diri, menjauhi semua sebabnya tentu. Mereka bertobat dari dosa ini dengan syarat-syaratnya dan betul-betul tinggalkan, menjauh dari semua sebab yang bisa mengantarkan dia kepada atau menyimpulkan keinginan lagi untuk melakukan perbuatan keji ini. Itu baru dia betul-betul bertobat. Sampai disebutkan oleh Qatadah, ada orang yang bertobat kepada Allah dalam keadaan dia tetap bersama pasangannya. Ya Allah, ini dia tahu itu dosa, tapi masih juga bersama pasangannya itu. Ya, ini artinya yang menjadi yang dia berbuat keji dengannya. Nah, dikatakan oleh Qatadah, Allah menyatakan pergi kamu, tinggalkan pasanganmu itu. Nah, itu baru kamu bertobat. Ini semua hal yang bisa mengantarkan berarti entah dengan menyimpan ya, hal-hal yang artinya mengingatkan. Nah, ini semuanya harus dipangkas. Nah, itu baru betul-betul bertobat. Bahkan lebih lagi, kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah, mereka para sahabat tidak hanya sekedar mereka bertobat kepada Allah, bahkan menawarkan diri, minta kepada Rasulullah SAW untuk dibersihkan. Minta kepada Rasulullah SAW untuk dibersihkan, dihukum, mendapatkan hukuman had. Walaupun kalau dia bertobat dengan betul-betul sungguh-sungguh dia bertobat, menjadikan artinya menutupi aibnya, dosa yang dia lakukan itu antara dia dan Allah, sudah selesai urusannya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah Maha menerima taubat seorang hamba. Tapi subhanallah, mereka tidak merasa cukup dengan hanya sebatas itu. Tahu kok apa yang akan dia rasakan, yang akan dia terima itu lebih sangat sakit. Ima dicambuk 100 kali atau dirajam atau dirajam, dan itu mereka hadapi, mereka siapkan diri mereka untuk menerima. Jadi tidak sekedar taubat. Nah, waqad qala ta'ala, dan Allah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Fa akhbara an fushihi fi nafsihi, Allah terangkan tentang kejinya, jeleknya, buruknya zina itu sendiri, perbuatan zina itu sendiri. Wa huwal qadhih alladhi qad tanaha qubuhu hatta istaqarra fushuhu fil uqul hatta inda kathirin minal hayawan, bahkan kejelekannya itu betul-betul puncaknya kejelekan, sangat sangat buruk. Hatta istaqarra fushuhu, sampai betul-betul kejelekan itu ada di akal-akal setiap manusia, bahkan pada kebanyakan hewan, binatang pun mengetahui jeleknya zina. Kama dzakara al-Bukhari fi sahihihi an Amr bin Maimun al-Audi. Amr bin Maimun al-Audi qala ra'aitu fil jahiliyah, di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Qirdan, aku melihat seekor kera jantan. Zana bi qirdah, berzina dengan seekor kera betina. Fajtama al-qurud alaihima, dikerumuni, didatangi oleh kera-kera yang lainnya. Farajamuhuma hatama, dilempari batu. Itu binatang. Nah, di zaman jahiliyah. Bahkan disebutkan kalau kita lihat, kita lagi baca-baca lagi sejarah bagaimana Allah menyebutkan tentang baiat kaum wanita yang datang kepada Rasulullah, di antaranya adalah Hindun binti Utbah. Dan ketika Fatu Mekah, Allah ceritakan dalam ayat, ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznin. Ditanggapi oleh Hindun, apakah ada orang yang merdeka terhormat berzina? Itu di zaman jahiliyah, dan memang dikenal di masa itu yang kebanyakan apa, wanita-wanita terhormat dan bangsawan-bangsawan memang mereka menjaga harga dirinya, itu betul terjaga dari perbuatan keji. Dan mereka juga menikahi istri bapak di zaman itu. Kata para ulama, menikahi istri bapak artinya ibu tiri di zaman itu masih berlaku sebagaimana syariat sebelumnya, kata mereka. Nah, dan dihapus syariat itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu thumma akhbara an ghayatihi bi annahu sa'at sabila. Kemudian Allah terangkan bahwa puncaknya, bahwa zina itu adalah sa'at sabila, seburuk-buruk jalan. Fa innahu sabilu halakatin wa bawarin wa iftiqarin fid dunya wa adabin wa khizyin wa nakalin fil akhirah. Sungguhnya zina itu adalah jalan kebinasaan, kehancuran dan kemiskinan di dunia, azab dan kehinaan serta pukulan siksaan di akhirat. Walamma kana nikahu azwajil aba min aqbahi khassahu bimazidil dam. Ketika nikah azwajil ab, ini di zaman setelah datangnya syariat Islam, itu termasuk yang paling buruk. Khassahu bimazidil dam, ditambahi celaannya. Faqala innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dahulu kata mereka, kalau dahulu kan ini disebutkan di dalam ayat apa? Illa ma qarsana. Ya. Wala nafama nam. Wala tangki kumana kaha aba'akum minan nisa illa ma qarsana. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena di zaman dahulu sebelum datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kata mereka, itu berlaku dengan syariat Nabi sebelumnya, umat Nabi sebelumnya. Nah, dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasab para anbiya lepas bersih dari ini. Mungkin kalau ditelusuri, Hashim menikah dengan istri bapaknya, tapi menikah lagi. Kemudian beliau menikah juga dengan Salma, ibundanya Abdul Muthalib. Nah, dari situ kemudian turun Abdul Muthalib menikah, lahir Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah, kemudian lahir Rasulullah. Ini diantara bentuknya. Ya. Nah, kenapa, bagaimana Allah menjaga nasab para anbiya? Walaupun mungkin di kalangan mereka ada yang seperti itu. Tapi itu di zaman itu kata mereka, makanya disebutkan dalam ayat. Illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, kecuali yang telah lalu. Nah, itu dahulu di zaman itu diamalkan. Qala wa 'allaqa subhanahu falahal 'abdi 'ala hifzi farjihi minhu. Allah kaitkan, Allah gantungkan keberuntungan seseorang kepada bagaimana dia menjaga farj dari perbuatan tersebut. Menjaga itu tidak hanya dia tidak jatuh ke dalam perbuatannya, tapi juga menjaga semua yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Itu menjaga pandangan terutama, menjaga telinganya. Ini cuma termasuk bentuk menjaga, dan itu termasuk dalam lingkup kalau apa namanya, mengumbar pandangan mata, telinga, kemudian bicara, yang punya HP dengan HP-nya, itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wala taqrabu az-zina, kemudian dia melakukan yang sebaliknya. Qala fala sabila ila al-falahi biduni, tidak ada jalan kepada keberuntungan itu kecuali dengan dia menjaga salatnya. Faqala qad aflahal mu'minun alladzina hum an fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ila an qala ila qawlihi faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum adun wa hadha yataḍamman thalathata umur. Di sini mencakup tiga hal. Anna man lam yahfaz farjahu lam yakun minal muflihin. Mereka yang tidak menjaga farjinya berarti dia tidak termasuk orang yang beruntung. Wa annahum minal malumin, termasuk orang yang tercela. Wa minal adin, termasuk orang yang melampaui batas. Wa fatahul falah wa istahaqqat mal udwan. Hilang keberuntungan dari dia dan dia berhak untuk mendapatkan ismal udwan, permusuhan. Wa waqa'a fil laum, jatuh ke dalam celaan, menerima celaan, ejekan, kehinaan. Fa muqasatu alami syahwa wa mu'anatuha aisar min ba'di dhalik. Muqasah, menghadapi yang sakit ya pedihnya syahwat, mu'anatuha dan upaya menanganinya, meredamnya, itu lebih mudah dari sebagiannya. Artinya apa? Menahan supaya tidak terjadi itu lebih mudah daripada kalau sudah terjadi merasakan sakitnya. Paham ini? Merasakan sakitnya. Makanya di awal dari para ulama dan juga beliau nanti juga menyebutkan, yang pertama sekali dijaga itu adalah menjaga pandangan mata. Itu yang paling apa namanya? Membuka, terlihat, kemudian terbayang. Sementara enggak bisa melampiaskan. Terbawa khayal, kalau dia itu apa berbuah tekad, akhirnya masih terjerumus. Walau nadhiru hadza annahu dhamma al-insan wa annahu khuliqa halu'an la yasbiru an la tarra wa la tarra bal idza massahu al-khairu mana'a wa bakhila. Nah, semisal dengan ini, yakni Allah Subhanahu wa taala annahu subhanahu dhamma al-insan, menyebutkan celaan tentang manusia. Wa annahu khuliqa halu'an la yasbiru 'ala sarra' wa la darra', tidak bisa sabar terhadap hal-hal yang mudah, kesenangan, kenikmatan. Manusia itu jarang bisa bersabar, bahkan ini yang paling, ketika dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, ubtulina bid-darra' sabarna, kami diuji dengan hal-hal yang sulit. Tekanan, intimidasi, dimusuhi, diblokir, diperangi, atau dilecehkan, kemudian dihalang-halangi untuk beribadah, kemudian dirampas hartanya, disiksa, bisa bertahan, bisa bersabar. Wabtuli nabi bisarra falam nasbir, kami diuji dengan kemudahan, kesenangan, hampir tidak bisa bersabar, lupa untuk bersyukur, lupa untuk menunaikan hak dari kenikmatan tersebut. Itu diantara. Dan ini mereka merasa, diri mereka mengakui kelemahan mereka, tidak mampu untuk bersabar dengan kesenangan itu. Nah, ini kita umumnya manusia. Kalau mereka mengaku seperti itu, para salaf, bukan celaan, itu menunjukkan kejujuran mereka. Kalau mereka merasa tidak mampu untuk bersabar dengan ujian kesenangan, fanahnu min babi aula, lebih-lebih kita tidak mampu untuk menerima kesenangan, tidak mampu untuk menerima nikmat. Nah, kesehatan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kekuasaan, harta dan yang lainnya, tidak mampu untuk bersabar di atasnya, menggunakannya untuk taat kepada Allah, mensyukurinya. Walaupun mungkin bisa bersabar, walaupun itu tidak semua, tidak maksimal juga terhadap ad-dharra. La yasbiru 'ala as-sarra'i wa 'ala ad-dharra, tidak mampu untuk bersabar menghadapi kesenangan dan tidak mampu pula untuk menghadapi kesabaran, ini tidak mampu sabar untuk menghadapi kesulitan. Bal idza massahul khairu mana wa baqi, bahkan ketika dia disentuh mendapatkan kebaikan-kebaikan, harta, kedudukan, kesenangan, dia menahan. Wa baqila, dan dia pelit. berhitung dia dengan, nah, apakah itu jabatannya atau apakah itu kekuasaannya, nah, apa namanya, kedudukannya, nama baiknya, atau apalagi hartanya. Nah, ya, bahkan juga termasuk yang pribadi, misalnya dalam enam, bukan itu yang di luar kita, dirinya sendiri misalnya, dengan kesehatannya dia bakhil, dengan kecerdasannya dia bakhil, dia halang, padahal dia mampu untuk melakukan, dia halang, ada kesenangan, ada keenakan untuk bisa tidur lelap, ya, makan enak, serba raha, bakhil dia untuk mencurahkan untuk mengeluarkan tenaga, pikirannya atau kekuatannya untuk taat kepada Allah. Malas mengerjakan sunnah. Nah, ini termasuk dalam ini, antum benar, ya. Termasuk di dalam hal-hal yang seperti ini Allah menyebutkan, ya. Nah, itu dalam surat apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyasiruhu lil usra. Itu salah satu tafsirannya. Mereka menyebutkan orang yang bakhil itu tidak hanya bakhil harta, tidak hanya bakhil harta. Juga yang disebutkan dalam surat kita, surat Muhammad, ya. Nah, wa idza massahu syarru jazaa. Kalau dia ditimpa kejelekan, jazaa, berkeluh kesah. Sambat, ya, ngomel. Ya, enggak terima. Ada saja yang dia ungkapkan, cari kambing hitam. Nah, ya ini salahnya ini gara-gara ini mana. Nah, artinya atau ngeluh, merasa sial dirinya, merasa rugi. Nah, illa man istasnahu ba'da dzalika minan najina min khalqi, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah setelah menyebutkan orang-orang yang selamat, illal musallun. Orang yang musallun ini ternyata masih seperti itu, ya tinggal perhatikan aja. Nah, sholat aja masih seperti itu, apalagi yang enggak sholat. Ya, dan itu pun juga diperhatikan bagaimana sholatnya. Bagaimana Rasulullah menyebutkan di dalam riwayat ketika apa namanya? Iya, sudah datang. Baik. Ustaz Bukhari sudah datang. Alhamdulillah. Tadi ana mau sampaikan ini salah seorang sepuh Ma'had Darussalam sudah hadir di tengah-tengah kita. Rencananya tadi ba'da maghrib beliau mesti, tapi masya Allah diajak piknik oleh ikhwah, akrimatanlah, nah, jadi terlambat. Nah, sekarang alhamdulillah beliau sudah hadir, kita minta. Nah, pengen apa sih? Insyaallah nasi pun sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan gampang, nah, kita sering bertemu. Ini beliau jarang-jarang ini mampir di sini dan sangat sulit. Baik, ana minta untuk nah, Ustaz Bukhari untuk lanjutkan sampai ba'da isya. Baik, nah, mana hadir beliau? Ustaz Abu Sawah, tafadhal Ustaz. Antum diam-diam. Nah, beliau termasuk salah satu sepuh dan pembinaan Ma'had kita dari salaf dulu bersama Syekh Ustaz Fauzan Hidahullah. Mudah-mudahan kita tempat kita sediakan untuk beliau. Wallahu ta'ala alam. Ana akhiri di sini. Subhanakallah.